Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, li'anna al-imam Ahmada ma kana yukaffiru lal ma'muna walal mu'tasima walal wasiqa ولا البيت العباسية ولا كثير من الأمراء. Karena sesungguhnya Al-Imam Ahmad, beliau tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq maupun keluarga Bani Abbas. Tidak pula banyak dari kalangan para pemimpin pemerintah tatkala itu. Li'annahum juhalun indahum, karena mereka adalah orang-orang yang jahil di sisi beliau. Shabbah alaihim ulaika walabbasu alaihim. Orang-orang Jahmiyah tersebut menyamarkan kebenaran kepada mereka dan mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan kepada mereka. Wahum yadda'una al-ilma, dalam keadaan orang-orang Jahmiyah tersebut mengklaim memiliki ilmu. Wafihimul qudatu, dan di antara mereka ada para hakim. Ibnu Abi Duadin kana ra'isal qudati. Ibnu Abi Duad, salah seorang tokoh Jahmiyah tatkala itu, musuh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia adalah pemimpin para hakim tatkala itu. Wakana yadba'uhu qudatun mujrimuna, dan mengikutinya para hakim yang jahat. Fayata'alamuna wayubrizuna minasyubahi liha'ula'il umara'i. Maka mereka, orang-orang Jahmiyah, menampakkan ilmu, menampakkan seolah-olah mereka memiliki ilmu, dan mereka memunculkan syubhat-syubhat kepada para pemimpin ini. Wahaulail umara'u yaghlibu alaihimul jahlu. Sementara para pemimpin ini, mereka dikuasai kebodohan. Fayakhuduna bima indal jahmiyati minad dalali. Maka mereka mengambil kesesatan yang ada pada orang-orang Jahmiyah. falam yukaffirhum ahmadu li jahlihim. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan para pemimpin tersebut karena kejahilan mereka. Wa amma ru'usuhumul mu'aniduna al-mustakbiruna alladhina ta'ammadu hadha ad-dalala fahaulai kuffarun indahu. Adapun tokoh-tokoh mereka, orang-orang Jahmiyah yang menentang kebenaran, yang bersikap sombong, yang sengaja memunculkan kesesatan ini, maka mereka adalah orang-orang yang kafir di sisi Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dhalika. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka orang-orang Jahmiyah mendapati dari penguasa bantuan dalam menyebarkan kesesatan mereka. Wa hadha sya'nu ahlil bid'ah. Dan ini adalah keadaan para ahlul bid'ah. Hum ma'indahum hujajun. Mereka tidak memiliki hujjah-hujjah. Fayuqawwuna batilahum bisultani. Maka mereka para ahlul bid'ah menguatkan kebatilan mereka dengan kekuasaan. Fahadha mawjudun. Ini benar-benar ada. Qawamu bna Taimiyata bisultani laisa bilhujjati. Mereka melawan Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kekuasaan, bukan dengan hujjah. Kana Ibnu Taimiyah idza jalasa indahu al-ulama'u wal-umara'u ma yastati'una an yatakallamu fayudli bihujajihi fayubahituhum. Dahulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala apabila beliau duduk, apabila duduk di sisi beliau para ulama dan para pemimpin, mereka tidak mampu berbicara. Ibnu Taimiyah rahimahullah menampakkan hujjah-hujjah beliau lalu membungkam mereka. Ma yaqdiruna an yaruddu alaihi. Mereka tidak mampu membantah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Idza kharaja yata'amaruna alaihi. Thumma yada'unahu fis-sijni. Apabila Ibnu Taimiyah rahimahullah telah keluar dari majlis, mereka pun bermusyawarah untuk mencelakakan Ibnu Taimiyah. Kemudian mereka pun memasukkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ke dalam penjara. وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب علب أهل البدع عليه السلطان. Dan demikian pula Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, para ahlul bid'ah memprovokasi penguasa untuk menundukkan beliau. Falamma nasarallahu bihiddina allabu ala daulatihi wa ala atba'ihi Muhammad Ali Basha faqatalu kathiran minhum wa sharradu akharina bihada sultanil zalimi. Maka tatkala Allah Ta'ala menolong agama ini dengan beliau, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, musuh-musuh beliau memprovokasi Muhammad Ali Basha untuk menundukkan daulah beliau dan para pengikut beliau. Maka mereka membunuh banyak dari kalangan para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan mengusir yang lainnya dengan penguasa yang zalim ini. Ma indahum hujajun hum ala dalalin. Mereka tidak memiliki hujjah. Mereka para ahlul bid'ah tersebut berada di atas kesesatan. Wa hakadzal ana ahlul bid'i la siyamal ikhwanal muslimina wat tablighal ana. Dan demikian pula sekarang ini para ahlul bid'ah, terlebih al-ikhwanul muslimun dan jamaah tabligh sekarang ini, wallahi innahum mutaghalghiluna fi sultani wa fi sultati. Demi Allah, sungguh mereka masuk ke dalam penguasa dan ke dalam kekuasaan. Yukaffiruna al-anzimata thumma yataghalghaluna fiha wa yutabbiqunaha fi hayatihim wa fi hayatin nasi wa yutabbiqunaha 'ala as-salafiyyina fi kulli baladin. Mereka para ahlul bid'ah, terkhusus al-ikhwal muslimin, mengkafirkan peraturan-peraturan perundang-undangan, kemudian mereka justru masuk ke dalamnya dan mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan manusia, dan mereka menerapkannya kepada salafiyin di seluruh negeri. Yaquluna hadhihi al-anzimatu at-taghutiyyatu wa haula'i kuffarun wa hum yutabbiqunaha aswa'a minal hukami wa yadhlimuna bihan nasa. Wa yadribuna biha khusumahum wa yatasallatuna biha alaihim. mereka Al-Ikhwanul Muslimun mengatakan ini adalah peraturan perundang-undangan buatan taghut, dan para taghut ini kafir. Padahal mereka sendiri, orang-orang Ikhwanul Muslimin ini, menerapkannya dengan penerapan yang lebih buruk dari pemerintah itu sendiri, dan mereka menzalimi manusia dengannya, dan mereka menghantam dengannya musuh-musuh mereka, dan mereka menundukkan musuh-musuh mereka dengan peraturan-peraturan tersebut. Fanahnu fi ahdin yushbihu ahdal jahmiyati. Maka kita berada di zaman yang mirip dengan zaman orang-orang Jahmiyah. Fahaulai akhadhu sultana alaniyatan. Maka mereka para ahlul bid'ah memegang para penguasa dengan terang-terangan. Maka mereka orang-orang Jahmiyah memegang penguasa dengan terang-terangan. Amma haulai hukumatu dhillin. Adapun mereka ini, para ahlul bid'ah sekarang ini, mereka adalah pemerintah bayangan. Yakununa lahum hukumatun dakhila hukumatin. Mereka memiliki pemerintah di dalam pemerintah. Wayadribunan nasa. Dan mereka menghantam manusia. Fayuharibunas salafiyin al-ana bisultani. Mereka memerangi salafiyin sekarang dengan penguasa. Ammal hujjatu wal burhanu ma indahum syai'un. Walhamdulillahi muflisuna. Adapun hujjah dan bukti mereka, para ahlul bid'ah terkhusus Ikhwanul Muslimin, tidak memiliki sedikit pun. Walhamdulillah, mereka adalah orang-orang yang bangkrut. Kama yaqulu syekhu mukbilun, al-ikhwanul muflisuna, muflisuna tamaman. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, Ikhwanul Muslimin adalah al-ikhwanul muflisun, saudara-saudara yang bangkrut, benar-benar bangkrut. Fawallahi laqad katabat imra'atun jazairiyatun fihim fabayyanat ifsadahum lid-dini usulihi wa furu'ihi. Wa rabbis samai katabat wa bayyanatil janibal aqaidiyya wal janibat tashri'iyya ya'nil fikhiyya wal janibat da'awiyya wal janibat siyasiyya fama min janibin illa wa afsaduhu wa hadha mawjudun. Maka demi Allah, sungguh seorang wanita yang berasal dari Aljazair menulis tulisan tentang Ikhwanul Muslimin. Ia menjelaskan bagaimana ikhwanul muslimin merusak agama ini, baik pokok-pokok agama ini maupun cabang-cabangnya. Demi Rob langit, wanita tersebut menulis dan menjelaskan sisi akidah dan sisi pensyariatan, yaitu fikih, sisi dakwah dan sisi politik yang mereka rusak. Maka tidak ada satu sisi pun melainkan mereka merusaknya, dan ini benar-benar ada. Fahum qaumun su'un wa syarrun, maka mereka ikhwanul muslimin terkhusus merupakan kaum yang jelek dan buruk. Al-ana hum yasta'inuna bisultati, sekarang mereka meminta bantuan dengan kekuasaan. Yaquluna nahnu madlumuna, mereka mengatakan kami dizolimi. Yatabakauna, mereka berpura-pura menangis. Wahumudzalimun al-ana, padahal merekalah orang-orang yang menzalimi. Wayutabbiqun al-anzimata allati yaquluna innaha kufrun akhbasa tatbiqin biduni rahmatin, dan mereka menerapkan peraturan-peraturan yang mereka mengatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan kekafiran, dengan penerapan yang terburuk tanpa ada kasih sayang. Fama asbahal yauma bil barihati, betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Qala wa wada'us saifa was-sawta, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka Al-Imam dan mereka orang-orang Jahmiyah meletakkan pedang dan cambuk. Wallahi wada'u saifa wal jazaira wa fi kunara ala salafiyina wa fi sudani fala yajiduna sabilan ila qatlil muslimina salafiyina khassatan illa wa naffadhu ma yuriduna la yarudduhum illa al-ajzu. Demi Allah, mereka orang-orang ikhwanul muslimin meletakkan pedang di Aljazair dan di Kunar, sebuah wilayah di Afghanistan, kepada para salafiyin, dan demikian pula di Sudan. Maka tidaklah mereka orang-orang ikhwanul muslimin mendapati satu jalan pun untuk memerangi kaum muslimin salafiyin secara khusus, melainkan mereka menerapkan apa yang mereka inginkan. Tidaklah menghalangi mereka melainkan kelemahan mereka sendiri. Fahum muta'attishuna lisafki dima'il muslimina wa khassatan as-salafiyina, maka mereka haus untuk menumpahkan darah kaum muslimin, terkhusus salafiyin. Wa fitnatuhum fil jazairi ma qamat illa didda as-salafiyina laisa didda ad-daulati. Fitnah mereka ikhwanul muslimin di Aljazair tidaklah terjadi kecuali melawan salafiyin, bukan melawan negara. li'anna salafiyatan tasyarat jiddan. Karena dakwah salafiyah di Aljazair sangat menyebar. Khattatul khutata wa syar'u fi tanfidhi hadhihi al-khutata bil Qardawi wal Ghazali wal Buti. Mereka orang-orang ikhwan muslimin membuat strategi, menyusun strategi-strategi dan mulai menerapkan strategi-strategi ini melalui Yusuf Qardawi, Al-Ghazali, Al-Buti. Yulquna syubaha wal fitana wat tamyiati wa ila akhirih. Mereka melemparkan syubhat-syubhat, fitnah-fitnah, upaya-upaya untuk melembekkan kaum muslimin dan yang lainnya. Thumma khatamuha bijabhatil inqadhi wa zu'amaiha. Kemudian mereka mengakhirinya dengan partai politik yang bernama Front Penyelamatan dan para pemimpinnya, hatta qadaw ala da'watis salafiyati, hingga mereka mematikan dakwah salafiyah. Khafu an taquma daulatun hunaka lis-salafiyyati fabakaruha. Mereka khawatir akan berdiri negara di sana untuk dakwah salafiyah, maka mereka pun memadamkan dakwah salafiyah. Qala duna dhalika ay duna ma salafa dhikruhu minal uqubati dhalimati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan yang lainnya, yaitu selain apa yang telah disebutkan berupa hukuman-hukuman yang zalim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.